Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullahi 'azza wa jall wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa barakallahu fikum. Segala puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, yang mana kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tidak akan mampu untuk kita membalasnya satu persatu, melainkan dengan kita banyak membasahi lisan kita terhadap Allah, membasahi lisan kita untuk senantiasa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini juga yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika mereka mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat, sesungguhnya syariat-syariat Islam ini sungguh banyak. Wa la nastati'u an naf'aluha jami'a, dan kita tidak akan mungkin bisa melakukan setiap syariat-syariat yang dibebankan kepada kita. Kita ini seorang insan yang dhaif, seorang manusia yang lemah, yang tidak akan mampu untuk kita melaksanakan segala bentuk syariat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita ublul lisanaka bidzikrillah. Kalau seandainya engkau tidak mampu, maka basahilah lisanmu untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan amalan yang khafifun, ringan. Akan tetapi sakilun, tetapi secara realita dan nyata ini teramat berat. Illa man rahima rabbuh, kecuali bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan Allah Subhanahu wa taala rahmati pada dirinya. Hati manusia yang senantiasa lalai, hati manusia yang senantiasa tersibukkan dengan berbagai macam masyakil, permasalahan-permasalahan, tersibukkan dengan berbagai macam as-sughulat, kesibukan-kesibukan, yang mana mayoritas daripada perkara-perkara itu adalah untuk memalingkan hati daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap kita yang jika Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam permasalahan, satu atau dua masalah, melainkan dia menganggap masalah ini adalah masalah yang besar. Dia akan menganggap masalah ini adalah masalah yang besar dan banyak jumlahnya. Dan tidaklah ia melainkan akan melupakan segala bentuk kenikmatan dan juga makharij, jalan-jalan keluar yang telah Allah sediakan pada dirinya. Maka oleh karena itu para salaf memberikan kepada kita sebuah tasliyah, kabar gembira. Bagi siapa-siapa yang di dalam kehidupan dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masyakil, permasalahan, baik yang bersangkutan dengan masalah tu dunia, masalah-masalah dunia atau yang lainnya dari permasalahan-permasalahan yang Allah dengannya uji seorang hamba. Mereka mengatakan idza dhaqa 'alaika sadru fadhkur alam nasrah yusrun bainal usraini mata tadhkurhuma tafrah. Jika hatimu sudah terasa sempit dengan berbagai macam masyakil, permasalahan, yang biasa kita yang dirundung dengan berbagai macam problema adalah masalah dunia. Jika hatimu sudah terasa sempit dengan permasalahan-permasalahan duniamu, fadhkur alam nasrah, maka ingatlah surat yang termaktub di dalam Al-Quran. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yusrun, kemudahan, bainal usraini, di antara dua kesusahan, mata tadkurhuma tafrah, kapanpun engkau ingat maka engkau akan bisa menghilangkan permasalahan. Di akhir daripada surat Alam Nasrah laka sadrak, sebagai bentuk daripada kabar gembira terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya secara umumnya kepada kita kaum muslimin, di akhir surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama al usri, yaitu kesusahan, usran, yaitu kemudahan-kemudahan. Bagi kita yang sudah belajar tentang kaidah-kaidah dasar bahasa Arab, kita akan mudah kali bahwasanya kalimat inna ma'al usri ini adalah kalimatun ma'rifah, yahullu alaihi alif wal lam, kalimat ma'rifat yang di sebutkan di sana alif dan lam sebagai bentuk ta'rif, yang sifatnya tertentu. Sesungguhnya bersama permasalahan, kesusahan yang sifatnya tertentu dan terhitung ini, usron, yusron, berbagai macam kemudahan-kemudahan. Terkadang kita ketika dirundung sebuah masalah lupa dengan kemudahan-kemudahan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan bukakan pada kita kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Karena terkadang hati kita yang senantiasa terlalaikan daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika tertimpa permasalahan seakan-akan perkara ini adalah perkara yang besar, tertutup jalannya untuk mencari jalan keluar. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersama kesusahan itu Allah berikan di sana yusron, berbagai macam, tidak hanya satu macam, berbagai macam kemudahan. Tidak cukup sekali, Allah SWT ulangi lagi, inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada di sana yusron, jalan keluar yang sangat banyak. Jadi barang siapa yang ketika sedang dirundung sebuah masakil, permasalahan dunia, maka ingatlah ayat ini, bahwasanya satu permasalahan yang diberikan kepadamu itu sekian ratus jalan keluar yang Allah berikan untukmu. Fa'idha farokta, apabila engkau telah selesai dari sebuah amalan, fangsab, maka hendaklah bersiap-siap segera. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmulah engkau mengharap semuanya itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara daripada nasihat tentunya buat pribadi ana, kemudian buat antum semuanya, semoga bermanfaat. Karena tidaklah kita di dalam kehidupan kita melainkan yang kita temui hanya permasalahan-permasalahan. Entah itu permasalahan dengan diri kita, terkadang tidak ada sebab, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba hati bersedih, entah kenapa. Tiba-tiba pula di saat itu dia ada masalah-masalah yang harus dia selesaikan. Entah itu masalah dengan saudaranya, entah itu masalah dengan keluarganya, entah itu masalah dengan bisnisnya, entah itu masalah dengan kerjaannya, berbagai macam permasalahan. Dan itu tertentu. Akan tetapi jika kita ingat ayat yang mulia ini, kita akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala na'am telah menyediakan untuk kita berbagai macam bentuk jalan keluar untuk kita bisa menghindari permasalahan tadi. Karena para ulama pun menyebut bahwasanya kehancuran seorang manusia itu disebabkan karena hancurnya jiwa. Maka berhati-hati dari berlarut-larut dalam kesedihan. Idza dakhalal hazanul qulub damaral qulub, kata para ulama. Sesungguhnya rasa sedih itu kalau seandainya sudah menyelimuti hati, itu akan menghancurkan hati tersebut. Kalau dia tidak segera untuk mengurainya, dia tidak segera untuk mengobatinya dengan banyak memohon, berdoa, dan bertanya kepada seorang yang alim bagaimana cara untuk menghindar, maka suatu saat hatinya pun akan luluh dan dia akan terjatuh ke dalam berbagai macam fitnah, syahwat, dan juga syubhat yang akan menghancurkan dirinya. Dan ini hakikatnya kita seorang manusia. Jiwa kita ini baina asba' min asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha, akan dibolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin kita bisa mengatakan saya akan mampu istiqamah di atas sunnah, tetapi belum tentu esok hari engkau mampu mengatakan perkara tadi. Dan belum tentu pula seseorang yang pada hari ini dia belum istiqamah di atas sunnah, kita bisa mengatakan dia akan binasa esok hari. Semuanya memperhatikan keistiqomahan pribadi masing-masing. Dan tentunya kita tidak lupa untuk ta'awun, bagaimana kita bisa mengistiqomahkan orang lain di atas petunjuk yang mulia ini. Nah, ini minggu kelima, sebenarnya bukan jadwal, karena kita ada dua pembahasan, dan minggu kelima ini minggu tambahan. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan pada pembahasan kita. Atau apa ini? Mana juga bingung. Enaknya membahas apa? Kita melanjutkan pembahasan. Di sini ana bawa kitab Ainanah Numin Akhlaqis Salaf, yang berikutnya Min Wasaya Salaf, dari wasiat-wasiat para salaf. Gak tahu isinya ya. Kadang kita membacakan wasiat para salaf itu mengena pada saat-saat tertentu. Ya, mengena pada saat-saat apa? Tertentu. Karena hati itu terkadang pada masa-masa sedihnya, pada masa-masa gundah gulanya, gulananya ketika mendapatkan nasihat, ya ia ta'athar. Ya akan mengena. Dan mudah-mudahan sore hari ini tidak ada yang gundah gulana. Alhamdulillah semuanya sehat, bahagia, sejahtera. Ya, kecuali yang masih bujang-bujang ini mungkin satu gundah gulanya, gundah gulananya. Ya. Katanya kalau galau singkatannya apa? Apa Mas Sahmi? Baik. Kita membacakan wasiat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ila Abbad ibn Abbad Al-Khawas. Al-Arsufi. Ini apa hilang fotokopiannya. Ini wasiat seorang salaf, yaitu nama yang besar yang kita kenal, tentang kekokohan dan keteguhan ilmu yang beliau miliki, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, salah satu daripada a'immah madhab Sufyan. Tetapi beliau tidak dikenal karena jarang sekali murid yang beliau miliki. Tidak seperti madhab yang empat, ya, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Jadi beliau-beliau ini memiliki marakis yang besar, memiliki murid-murid yang banyak, sehingga pendapat-pendapatnya diusung oleh murid-muridnya, sehingga dikenal dengan madhab tadi, madhab-madhab yang empat tadi. Ya. Sebenarnya madhab itu hanyalah sebuah pendapat yang diucapkan oleh mereka para a'immah ketika mereka tidak menemukan sebuah dalil, sehingga mereka harus menjawab sebuah pertanyaan sementara hadis belum sampai kepada mereka, sehingga mereka membuat kaidah-kaidah yang dengan kaidah tadi mereka berjalan dan menjawab sebuah permasalahan, sehingga ya ucapan mereka dikenal dengan madhab tadi. Madhab Syafi'i berarti ucapan Imam Syafi'i di dalam menjawab sebuah pertanyaan dan berjalan di atas kaidah yang beliau miliki. Demikian pula Maliki, demikian pula Hanafi, demikian pula Hambali. Nah, jadi madhab yang empat ini hanyalah taib penguraian daripada kesimpulan-kesimpulan ilmu dan juga kedalaman ilmu yang mereka miliki dikala mereka harus menjawab sebuah pertanyaan, kemudian mereka tidak menemukan nas dan juga dalil yang mereka pakai untuk na'am beristidlal dengannya, sehingga mau tidak mau mereka harus menjawab, ya, sehingga jawaban-jawaban mereka tadi yang didasari dengan kaidah-kaidah yang mereka tentukan, maka dikenalah dengan madhab-madhab tadi. Tidak diharuskan kita untuk mengikuti madhab-madhab tadi, yang diharuskan adalah kita ittiba'u sunnah, yakni mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Beliau mewasiatkan kepada salah seorang yang juga alim, jadi menasihati satu dengan yang lainnya itu adalah perkara yang masyru', disunahkan di dalam Islam. Ya, seseorang yang nasih senantiasa memberikan nasihat-nasihat, demikian juga dirinya adalah mansuh, orang yang menerima nasihat. Taib. Karena tidaklah kita melainkan memiliki sifat yang kurang dari segala sisi. Mungkin pada sisi tertentu kita lebih, tetapi pada sisi yang lain kita kurang. Dan ini adalah sifat manusia, tidak ada yang sempurna. Dan ini adalah suatu da'bus salaf, yaitu kebiasaan para salaf, ketika mereka berjumpa satu dengan yang lainnya, senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan, ucapan-ucapan yang bisa memberikan motivasi untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa menopang taib kekuatan agama yang ada pada mereka. Kalau kita saksikan dari ucapan-ucapan para salaf, ya sebagian mereka memberikan nasihat adalah seputar agama mereka, memberikan nasihat seputar agama mereka. Karena inilah yang mereka tuju pada setiap ucapan dan juga amalan mereka, yaitu untuk mengokohkan agama pada diri seorang muslim. Qala kataba Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ila Abbad ibni Abbad al-Khawas. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah menulis sebuah tulisan surat kepada Abbad ibni Abbad al-Khawas rahimahullahu ta'ala faqala, semoga rahmati beliau. Al-Imam As-Sufyan As-Sawri berkata, amma ba'du, maka setelah itu, fa innaka fi zamanin kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yata'awwaduna an yudrikuh walahum minal ilmi ma laysa lana walahum minal qadami ma laysa lana. Sesungguhnya engkau wahai Abbad hidup pada sebuah zaman, hidup pada sebuah masa, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung untuk menjumpainya. Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan berbagai macam masyakil, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira. Seorang laki-laki yang dikala pagi harinya dia mukmin, ketika masuk masa sore hari berubah akidahnya menjadi seorang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pada sore harinya dia masih berakidah seorang mukmin, di pagi harinya berubah akidahnya menjadi akidah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agama, dia menjual prinsipnya, dia menjual akidahnya dengan harta benda dunia. Ini yang kita takutkan. Kalau seandainya kita beragama, kita berakidah, kita mencari ilmu din yang mana ujung-ujungnya adalah untuk dunia, ini merupakan sebuah kebinasaan yang pada zaman itu para sahabat berlindung untuk tidak menjumpainya. Walahum minal ilmi ma laisa lana. Sementara mereka adalah orang-orang yang punya ilmu yang tidak ada pada kita. Walahum minal qadami ma laisa lana. Mereka memiliki keteguhan, memiliki kaki yang kokoh untuk berpijak dengan agama mereka yang tidak kita miliki. Fakaifa bina hina adraknahu. Lantas bagaimana dengan kita ketika kita menjumpai zaman tadi, ala qillati ilmin, sementara ilmu kita ini sedikit, subhanallah, wa qillati sabrin, sifat sabar kita sedikit, wa qillati a'wanin 'alal khair, dan teramat sedikit para penolong sahabat yang di atas kebaikan, wa fasadin minan nas, dan kerusakan-kerusakan yang ada pada manusia, wa kadarin minad dunya, dan keruhnya kehidupan dunia. Fa'alaika bil amril awal wa tamassuk bihi wa 'alaika bil khumul fa inna hadza zamanul khumul. Maka wajib atasmu wahai Abbad untuk berpegang teguh dengan urusannya para pendahulu, apa yang diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya, maka yakinilah. Dan apa yang dilalui oleh Rasul dan juga para sahabatnya, maka laluilah. Apa yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya, maka amalkanlah. Wa tamassuk bihi, dan juga berpegang teguhlah dengannya, karena zaman itu adalah sebaik-baik zaman. Khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, sebaik-baik zaman itu zamanku, kemudian zaman para sahabat, kemudian zaman para tabi'in. Berpegang teguhlah dengan mereka, carilah sosok dari mereka-mereka itu, kemudian tirulah. Karena tidaklah setiap mereka melainkan di atas al-haq. Janganlah engkau mencari sosok-sosok pada masa kini. Ya, aku pengin seperti fulan. Sementara hidup fulan ini pada masa kita, jangan. Karena seorang yang masih hidup itu enggak aman terhadap fitnah. Maka carilah dari para contoh-contoh para salaf, kemudian tirulah mereka. Karena pada merekalah kebaikan-kebaikan agama, demikian pula pada mereka kebaikan-kebaikan dunia. Dan pegang teguhlah itu. Wa 'alaika bil khumul, dan wajib untukmu untuk senantiasa bersembunyi. Fa inna hadza zamanul khumul, karena masa ini adalah masa untuk bersembunyi. Apa yang diinginkan dengan maksud al-khumul? Apakah kita harus lari ke gua-gua? Kita semedi, tapa di bawah gunung-gunung? Bukan itu maksudnya. Disebutkan dalam ta'liq, rajul al-khamil huwal khafiyul ladhi la yudkar wa la yu'raf. Seorang laki-laki yang disebut dengan al-khamil, disifati dengan al-khamil, khumul, adalah yang menyembunyikan jati dirinya. Alladzi la yudkar, yang keberadaannya tidak disebut-sebut, wa la yu'raf, dan keberadaannya tidak dikenal. Dan ini biasanya lebih menyelamatkan hati seorang muslim. Wa hiya alamatut taqwa, yang demikian itu alamat ketakwaan. Dan terus bagaimana kalau ada seseorang yang berusaha menyembunyikan diri, kok terkenal? Ya, qadarullah ma syaa fa'al, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita adalah bagaimana kita menyembunyikan ibadah kita. Ya, kalau kita dipuji dengan ibadah kita sementara enggak ada niatan sedikit pun untuk dipuji, maka itu merupakan busra, kabar gembira dari Allah yang Allah segerakan pada dirimu. Li'annahu lam yazal mukhlisun khaifina minar riya, senantiasa dia menjaga sifat ikhlas. Dia takut dari penyakit riya, pengin dilihat. Ini penyakit sangat kronis, penyakit yang mudah yang menyerang, penyakit riya ini pada siapapun. Jangankan pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang berilmu ini sangat riskan, ya, memiliki penyakit riya. Penyakit yang bisa menggerogoti keikhlasan dirinya. Ini penyakit riya. Maka kata para ulama menyebutkan hubbudz zuhur yuqsimu dzahr, suka ya dikenal, suka disebut-sebut, ini akan mematahkan tulang punggung. Ya. Mematahkan tulang punggung. Taib. Walidzalika ijtahadu fi mukhada'atin nas. Maka oleh karena itu dia berusaha, ya, dengan usaha yang keras di dalam menipu manusia. Dalam artian berusaha menampakkan di depan manusia biasa-biasa saja, tetapi dia menampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, di luar kebiasaannya. Ini mereka para salaf. Li sarfi nadharihim an a'malihim as-salihah. Hal itu dia lakukan demi untuk memalingkan penglihatan-penglihatan mereka terhadap amalannya. Wa harrisu ala ikhfa'iha a'zam ayakhrusun nas ala fawahishihim. Dia bersemangat untuk menyembunyikan amalannya lebih besar dari kesemangatan manusia di dalam berbuat kejelekan-kejelekan. Kullu dhalika raja'un ayyakhrusu 'amaluhum wal yujazihimullahu ta'ala yaumal qiyamati bi ikhlasihim. Hal itu mereka lakukan dalam rangka untuk mengharap ikhlas pada amalan mereka. Dan ikhlas ini perkara yang besar. Ya, bahkan para salaf, aku enggak bisa mengatakan pada kalian, aku ini menuntut ilmu suatu saat hanya aku harapkan untuk wajah Allah. Enggak bisa. Ya, aku enggak bisa mengatakan pada kalian saat aku beramal, amalanku ini hanya untuk Allah. Saking beratnya ikhlas. Ya. Bersitan-bersitan hati. Ya, ini sangat ya berat menjaga keikhlasan. Sehingga para salaf, niat ikhlas itu lebih memberatkan daripada mereka dari harusnya mereka mengangkat beban yang berat. Dan termasuk daripada ikhlas, thariqah untuk mendapatkan keikhlasan adalah menyembunyikan amalan dan berusaha menipu manusia, dalam artian bukan menipu harta mereka, menipu tentang keadaan diri kita. Kita menampakkan di hadapan manusia dengan keadaan yang biasa, tetapi ketika bersendirian bersama Allah, dia menampakkan keadaan yang luar biasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang apa bisa mendatangkan daripada sifat ikhlas. Dan ini berat, karena biasanya jiwa kita ini pengennya untuk dilihat. Kalau ibadah enggak dilihat, buat apa saya ibadah? Karena ibadah itu ya pengennya dilihat itu, supaya kita bisa dinilai oleh manusia. Tetapi para salaf mengajarkan kepada kita bahwasannya kebaikan sebuah ibadah itu jika di dalamnya terdapat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada zaman itu, kalau orang pengen selamat, maka jadilah seorang laki-laki yang khamil, senantiasa menyembunyikan ibadahnya. Wa alaika bil uzlah, dan wajib bagimu untuk menyendiri. Wa qillati mukhalatatin nas, dan mempersempit ruang untuk bergaul dengan manusia. Bukan berarti tidak mau bermasyarakat. Ya, jangan dipahami seperti itu. Tetap hidup bermasyarakat, tetap bertolong, ya, tolong menolong dalam kebaikan bersama manusia. Ya, saatnya kerja bakti ya rajin dipelopori. Saatnya harus ya sifatnya sosial terdepan. Seperti itu. Karena apa? Ini kebaikan. Thayyib, jangan sebaliknya. Perkara-perkara yang sifatnya amalan-amalan yang mulia, kita bermalas-malasan. Saat-saat harus kita mencontohkan kepada manusia, justru kita malah menghindar dari mereka. Thayyib, harusnya seorang yang sudah kenal dengan agama itu adalah menjadi pelopor-pelopor kaumnya, terdepan di dalam kebaikan. Dan ini hanya semboyan. Ya, kita bersama-sama mengingatkan, terkhusus buat anak pribadi. Kalau antum mungkin berbeda. Nah, insyaallah antum adalah yang semangat-semangat. Fa idza kana an-nasu idzal taqau yantafi'u ba'dhum ba'dha. Sesungguhnya manusia pada saat itu jika mereka bertemu, mereka saling mengambil manfaat sebagian atas yang lainnya. Fa ammal yaum faqad dhahaba dhalik. Semuanya telah sirna. Ya, bagaimana kita bisa mengambil manfaat atas agama kita, orang sama-sama tidak tahu. Ya, yang satunya tahu satu, yang lainnya belum tahu, ngambang. Ketika saling memberikan manfaat bingung. Iya ya, benar apa enggak yang kayak gini ya? Enggak tahu. Ya, akhirnya apa? Bukan manfaat, syubhat. Yang tadinya sudah benar ketika ngobrol tadi malah pulang menjadi samar keyakinannya. Wan najatu fi tarkihim fi ma nara. Adapun keselamatan itu adalah dengan meninggalkan mereka menurut pendapatku. Jadi meninggalkan di sini bukan berarti kita tidak mau bermasyarakat kemudian menyendiri, tetapi ya berhati-hati daripada pergaulan-pergaulan yang bisa mengantarkan kepada hilangnya istiqomah. Tidaklah ya kita saksikan diri kita sendiri ya, kalau kita tidak bisa membentengi diri kita dari pergaulan, melainkan kita akan binasa dan hilang entah kemana. Apalagi yang sifatnya masih labil ya, masih masa-masa remaja ya, masih masa-masa mencari jati diri ya, ketika salah dalam mencari pergaulan teman-teman, maka dia akan terbawa. Dan yang selamat adalah berhati-hati di dalam mencari teman, mencari kawan, dipilih kalau itu adalah sebagai bentuk ya untuk memperkuat istiqomah. Tetapi kalau dalam rangka untuk ta'awun ya, alal birri wa taqwa, dalam kebaikan di dalam bermasyarakat, maka tidak pilih-pilih ya, tidak pilih-pilih gerombol-gerombol. Kalau saya mah gerombolannya itu, saya mah gerombolannya ini, saya mah temannya itu, kalau sama ini kayak kurang cocok ya. Ini miskin, yang seperti ini itu miskin, jiwa-jiwa sempit ya, enggak punya keleluasaan. Tetapi apa? Harus dalam sifatnya ta'awun, kita semua bersama. Tetapi kalau yang sifatnya adalah untuk din, ya kita harus memisahkan diri. Ya, memisahkan diri kita. Karena sifatnya prinsip, sifatnya agama. Tetapi kalau yang sifatnya dunia, maka dengan siapapun silakan. Ya, dalam rangka untuk ta'awun, untuk memberikan kepada mereka berbagai macam contoh-contoh kebaikan. Taib. Ya, kita ini lama-kelamaan biasanya kalau nurut jiwa nanti akan seperti anak-anak sekolah ya, SMP, SMA, ya blok-blokan, bahkan gurunya pun pilih-pilihan. Kalau enggak guru itu enggak datang. Saya kan cocoknya sama itu. Ya, kalau sama ini kayaknya kurang srek. Ya, subhanallah. Padahal yang disampaikan sama, yang disampaikan Al-Qur'an, yang disampaikan sunnah, kecuali kalau yang disampaikan itu syubhat, kalau yang disampaikan itu berbagai macam kejelekan-kejelekan ya, labas, bagus, itu prinsip. Tetapi kalau yang sifatnya seperti ya, seperti hamasyah ya, semangat-semangat yang sifatnya seperti itu, maka hindari. Kita tidak diperintahkan taklid kepada siapapun ya, kita tidak diperintahkan taklid kepada siapapun. Taib. Ambil dari siapapun ya, yang masih kokoh di atas sunnah, bermajlis duduk dengan mereka, ambil ilmu dari mereka mumpung mereka masih hidup. Dan ini termasuk daripada kecerdasan Ibn Abbas ya radhiyallahu taala anhu, ketika para sahabat masih banyak ya, beliau datang berkunjung ke rumah mereka masing-masing, sampai bahkan suatu saat tertidur ya, tertidur di rumahnya salah seorang sahabat ya. Sebagian mereka mengatakan, kenapa kamu susah-susah wahai Ibn Abbas ya, kamu tidak ada gunanya keliling-keliling mereka, mereka masih banyak, kamu itu tidak akan dianggap ya. Maka uqolanya Ibn Abbas, na'am, zaman itu akan terus bergulir, yang tua akan meninggal dan yang digantikan yang muda. Kalau kita ketika mereka masih hidup tidak mengambil ilmu dari mereka, ketika mereka nanti suatu saat diambil oleh Allah, siapa yang akan menggantikan mereka? Maka ketika para sahabat yang sudah tua meninggal, tampillah sosok Ibn Abbas sebagai seorang mufti. Yang lainnya menyesal. Dulu ketika masih hidup fulan, sahabat fulan, sahabat fulan, gak diambil ilmunya. Sekarang setelah mereka meninggal, ternyata ilmu sudah lenyap dengan hilangnya mereka. Taib. Wa iyyaka wal umara antadnu minhum wa tukhalitahum fi syai'in minal asya. Berhati-hati bergaul dengan para umara, para pemimpin. Engkau dekati mereka, engkau bercampur dengan mereka dari urusan-urusan yang mereka miliki. Wa iyyaka an tukhda, dan berhati-hati kamu untuk tertipu. Fayuqalu laka tashfa wa tadra'u an madlum. Kamu boleh mensyafaati siapapun, kamu boleh menahan dari orang yang terzalimi. Au tarudda madlamah, atau engkau kembalikan kezaliman-kezaliman. Fa inna dhalika khadi'atu iblis wa inna ma ittakhadaha fujarul qurra'i sulaman. Itu merupakan salah satu tipuan-tipuan iblis, yang mana hal itu dilakukan oleh mereka-mereka yang fajir daripada ahlul qura. ulama-ulama yang su, yang jelek sebagai tangga. Taib. Disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab Talbis Iblis karya beliau sendiri. Beliau mengatakan min talbis iblis 'alal fuqaha mukhalatatuhum al-umara wa salatin wa mudahanatuhum wa tarkul inkar 'alaihim ma'al qudrah 'ala dhalik. Termasuk daripada talbis iblis terhadap para fuqaha, para ulama, adalah mereka bercampur baur dengan para pemimpin. Mereka merendahkan diri mereka di hadapan para pemimpin. Jadi mudahanah itu apa? Mudahanah itu ngalah dalam perkara agama. Ini namanya mudahanah dan hukumnya haram. Jadi mudahanah itu ngalah dalam perkara agama. Tetapi kalau madarah ini ngalah dalam urusan dunia. Ya, kalau madarah ini ngalah dalam urusan apa dunia dan ini disyariatkan, kalau masalah dunia ngalah. Ya, kalau masalah urusan dunia sudahlah. Ya ngalah, karena barokah itu bukan di tangan kita. Barokah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau masalah dunia otot-ototan, kalau masalah agama lah gampang. Ya, kebalik. Adapun kerusakan yang ada pada para pembawa ilmu itu kalau sudah mendekati para pemimpin dan mengalah dalam urusan agama. Diatur oleh para pemimpin harus seperti ini, harus seperti itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, kalau mau gak harus ini, kalau mau ngisi harus itu. Diatur materinya, diatur isinya, diatur penyampaiannya, sehingga apa, agama ini dikebiri oleh mereka. Ya, taib. Sehingga yang seharusnya disampaikan gak disampaikan, yang seharusnya gak perlu disampaikan disampaikan. Wa rubbama rakhasu lahum fi ma la rukhsata lahum fi. Terkadang karena sebab dekatnya mereka dengan pemerintah tadi, dengan pemimpin tadi, dan tidak ada ingkar terhadap mereka, mereka memberikan keringanan pada manusia sesuatu yang tidak ada keringanan dalam agama. Ini kan kalau sudah ulama su, ulama yang buruk, jelek, mereka menampilkan sosok seorang alim, kemudian membuat syariat-syariat karena dekatnya mereka dengan pemimpin, yang mana hal itu jauh daripada agama, yang sebenarnya itu bukan keringanan. Liyanalu min dunyahum arda, untuk mendapatkan dari dunia mereka. Fayaqa' bidzalikal fasad, sehingga terjatuhlah pada itu berbagai macam kerusakan-kerusakan. Subhanallah, ini ada terjadi pada masa itu juga. Wa kana yuqal ittaqu fitnatal 'abid al-jahil. Demikian pula dikatakan berhati-hatilah, kata beliau, dari fitnahnya ahlul ibadah dan dia tidak mengetahui syariat. Jadi kan seorang muslim itu kan terbagi-bagi. Ada yang dia ahlul ibadah tetapi dia tidak paham syariat. Ada seorang yang alim tetapi kurang ibadahnya. Ada seorang yang alim dan kuat ibadahnya. Sehingga suatu saat Imam Malik yang dikenal madhabnya dengan madhab Malikiyah dikirimi surat oleh salah seorang ahlul ibadah. Ya Malik, wahai Malik, wahai Abu Abdullah, tafarruq fil ibadah. Menyendirilah engkau di dalam beribadah kepada Allah. Jangan senantiasa engkau bikin majelis. Jangan engkau kumpulkan manusia kemudian engkau ceramahi. Menyendirilah engkau. Beribadahlah kepada Allah dan menyendiri. Ya, karena anggapan orang yang na'am jahil dan abid ini bahwasannya menyendiri dengan ibadah, tidak bergabung bersama manusia, mengajari manusia, itu lebih rendah kedudukannya daripada ibadah. Maka Al-Imam Malik rahimahullahu taala menulis surat menjawab nasihatnya. Rubba rajulin yuftah lahu babas siyam walam yuftah lahu babas shalah. Wa rubba rajulin futiha lahu bab ilmin wa lam yuftah lahu bab al ibadah ila akhirih. Imam Malik pun menjawab dengan ucapannya, terkadang seseorang itu dimudahkan dia untuk sholat, tetapi enggak dimudahkan puasa. Dia sholat rajin, sholat malamnya masya Allah mudah sekali bangunnya, tetapi kalau masalah puasa beratnya minta ampun. Ada yang seperti itu. Terkadang seseorang dibukakan pintu sedekah, gampang dalam sedekah, tetapi berat dalam sholat, berat dalam puasa. Ya, sebaliknya. Ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu, tetapi tidak dibukakan pintu-pintu yang lain. Wa ini ara anna ma ana alaihi, dan aku memandang sesungguhnya apa yang aku lakukan tidak lebih jelek daripada apa yang kamu lakukan. Jadi ibadah yang didasari dengan al-jahlu, kebodohan, itu tidak lebih baik daripada seseorang yang memiliki ilmu. Jadi ilmu ini adalah barang yang sangat mulia. Maka jangan diremehkan untuk mendatangi majelisul ilmu. Tidak usah pilih-pilih guru kalau semuanya adalah di atas sunnah. Datangi semuanya. Ambil ilmu dari mereka. Naam. Karena kita tidak tahu. Naam. Seseorang Allah Subhanahu wa taala bukakan kelebihan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu masing-masing. Terkadang ya, seseorang yang kita anggap tidak memiliki ilmu, ternyata dia punya ilmu yang dengan ilmu yang dia sampaikan masuk dalam hati kita. Tersadar, tersentak, masya Allah. Ini ilmu. Demikian pula terkadang kita memuji seseorang, kita anggap ilmunya masya Allah, sama sekali satu pun faedah gak kita dapatkan. Bermajlis puluhan tahun dengan fulan-fulan, sama sekali satu pun gak ada yang kita bawa pulang. Justru ya, dengan seseorang yang kita anggap dia gak punya ilmu, masya Allah, baru berucap, ilmu tadi masuk. Satu, dua, tiga. Ya, ini. Dan ini yang kita jadikan prinsip selama kita menjadi seorang talib. Ya, yang harus kita lakukan. Ambil barangkali di antara daripada ucapan-ucapan itu, ada yang mengena dalam hati kita. Taib. Dan ilmu lebih baik dari segalanya. Maka jangan zuhud dalam menghadiri majelisul ilmu. Datangi kalau tidak ada keperluan apa-apa. Nah, karena ilmu yang bisa menghidupkan hati kita nilainya tidak ada bandingannya di antara dunia ini. Nah, tidak ada nilainya. Berhati-hatilah dari fitnahnya seorang yang beribadah sementara dia dalam kebodohan. Dan berhati-hatilah daripada fitnahnya seorang yang berilmu tetapi dia ahlul maksiat. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Fitnah keduanya ini merupakan fitnah yang besar bagi siapa-siapa yang terfitnah. Wa ma laqita minal mas'alati wal futya faqtanim dzalik wa la tunafishum fihi. Dan apa yang engkau dapati dari masalah, daripada ilmu yang engkau dapati dari fatwa, maka ambillah sebagai ghanimah. Jangan engkau pengin berlomba-lomba untuk itu. Jadi kalau ada seseorang yang sudah menjawab, cukupkan dengan itu. Tidak usah engkau ikut-ikutan. Taib. Wa iyyaka an takuna kaman yuhibbu an yu'mala biqaulih. Dan jauhi olehmu untuk menjadi seseorang yang cinta kalau ucapannya itu diikuti. Ya. Kalau misalkan menasihati, pengennya diikuti oleh pendengarnya. Jangan seperti itu. Taib. Ucapkan apa yang kau ucapkan dari kebenaran-kebenaran, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan prinsipnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Aku menginginkan manusia ini mencari ilmu di hadapanku, tetapi aku enggak pengin mereka menisbahkan satu ilmu pun kepadaku. Ya. Taib. Jangan sampai engkau menjadi seseorang yang cinta untuk diamalkan ucapanmu. Auyun syara qauluh, atau pengen disebarkan ucapannya, masya Allah, ucapannya tersebar di mana-mana. Kalau nggak tersebar sedih, kalau tersebar baru semangat. Jangan. Ya, yang penting tugas kita adalah sampaikan al-haq, sampaikan, sampaikan, sampaikan. Ya. Nah, au yusma'a qaulah, atau pengen didengar ucapannya. Kalau nggak didengar marah, misal. Kecuali kalau itu al-haq, ya kita sampaikan. Dan yang kita sampaikan ini berada di bawah kekuasaan kita, anak kita, istri kita, boleh. Ya, karena mereka adalah tugas kita untuk mengarahkan mereka ke dalam kebaikan. Marah itu tidak selamanya jelek. Dan senyum tidak selamanya bagus. Wah, enggak boleh marah. Tahu lihat ada maksiat enggak marah. Salah. Ya, marah tidak selamanya jelek. Marah pada tempatnya bagus. Ya, demikian juga senyum tidak selamanya baik. Kalau engkau tempatnya marah, engkau senyum, jelek. Ini anak nakal misalkan dalam maksiat dosa kita senyum, senyum, senyum, senyum. Yang penting senyum, enggak boleh. Ya, harus ada sikap tegas. Fa idza turika dzaaka minhu 'urifa fi. Kalau seandainya hal itu ditinggalkan darinya, maka akan diketahui hakikatnya. Dan ini memang menguji keikhlasan. Jika suatu saat nanti kita menjadi penyampai-penyampai, enggak harus di majelis, di keluarga, di masyarakat, di tetangga, maka seperti inilah prinsip kita. Jangan himmah kita menjadi seseorang yang pengin ucapan kita diamalkan. Naam, atau pengin disebarkan, atau pengin didengar. Walhamdulillah, kalau itu kebaikan maka sampaikan dan tekankan kebaikan masalah itu. Dalam artian istiqomahnya di atas kebaikan itu kepada mereka. Wa iyyaka wa hubbur riyasah, jauhilah olehmu untuk menjadi seorang pemimpin, cinta memimpin. Fa inar rajul takunur riyasatu ahabbu ilahi min dhahab. Karena terkadang ada seseorang yang kepemimpinan itu lebih dicintai daripada emas dan perak. Wa huwa babun ghamid. Kepemimpinan itu perkara yang sangat ghamid, sangat apa namanya, rancau. Ya, memusingkan kepala. La yubsiruhu illal ulama, tidaklah mengetahuinya kecuali para ulama. Baik. Fatafaqqat nafsak wa'mal biniyatin. Kemudian koreksilah dirimu. Beramalah dengan niat. Wa'lam annahu qaddana minan nasi amrun yastahir rajul an yamut. Dan ketahuilah, sesungguhnya telah dekat dari manusia sebuah perkara yang mana seorang laki-laki itu lebih suka untuk mati. Wassalam. Ini nasihat dari siapa? Sufyan Ats-Tsauri kepada Abbad ibn Abbad. Sangat banyak yang kita ambil faedah dari sini. Baik, di antaranya adalah untuk kita menata hati kita, menjaga hati dari perkara-perkara yang bisa merusaknya. Karena memang seorang manusia itu bagaimana hatinya. Hati baik akan tampak, hati jelek pun akan tampak. Apa yang akan di hati, apa yang ada di hati itu akan keluar, pasti. Ya, apa yang ada dalam hati itu akan keluar dengan ekspresi. Ya, imma dengan ucapan, dengan raut wajah, dengan apa, tingkah laku. Ini apa namanya, hati. Karena hati ini motor. Faida saluhat, saluhat jasadu kulluh. Faida fasadat, fasadat jasadu kulluh. Ala wahya kalbuh. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diperbaiki hati-hati kita oleh Allah SWT. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini mendatangkan manfaat buat pribadi ana, kemudian untuk antum semuanya. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.